Lagu ini spesial banget buat Wong Sambong Bange, sama buat Teromania, buat semua pianis yang ada di sini ya. Yuk. Yeah!